وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون Coba Pak Nur baca ayat yang ke-83. Coba ayat yang ke-84. Thumma aqrartum aku. Kelola. Ini yang panjang padon nih. Hah, padon. Illa khizyun fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya. Ditekan dari. Baik, kita baca penjelasan dari ayat-ayat yang barusan kita lewatkan. Qala Allah Ta'ala, wa idh akhadhna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idh akhadhna, ingatlah ketika kami mengambil mitsaq bani Israil, perjanjian dari bani Israil. La ta'buduna illa Allah, agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsan, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wa dzil qurba, dan juga berbuat baik kepada dzil qurba, karib kerabat. Wal yatama, dan juga anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga kepada orang-orang miskin. Wa qulu lin nasi husna, dan hendaknya kalian berkata kepada manusia dengan ucapan yang baik. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkanlah oleh kalian salat dan juga zakat. Thumma tawallaitum, kemudian kalian wahai bani Israil, tawallaitum, berpaling kecuali sedikit dari kalian. Wa antum mu'ridun, dalam keadaan kalian membelakangi. Sebutkan di sini dalam tafsirnya yang ringkas oleh al-musannif rahimahullah, wadhkuru ya bani Israil, ingatlah wahai bani Israil. Ya, bani Israil itu adalah anak keturunannya Nabi Israil. Nabi Israil adalah Nabi Ya'qub, dan Nabi Ya'qub adalah anaknya Nabi Ishaq. Sedangkan Nabi Ishaq adalah anaknya Nabi Ibrahim. Ya, sehingga bani Israil itu, ya, bani Israil itu adalah anak-anak keturunan apa? Pamannya orang Arab. Anak keturunan pamannya orang Arab. Karena Nabiullah Ismail saudara dengan Nabi siapa? Ishaq, satu bapak. Ya, kakeknya sama siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Wadhkuru ya bani Israil, ingatlah wahai bani Israil, hina akhadna alaikum ahdan muakkada, ketika kami telah mengambil atas kalian perjanjian yang ditekankan. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Su'di dalam tafsirnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai wasiatnya kepada mereka bani Israil, Allah ambil dulu dari mereka sumpah dan perjanjian. Kata Syekh Abdurrahman As-Su'di, hadza min qaswatihim anna kulla amrin umiru bih ista'saw fala yaqbalu bi illa bil aiman wal uhudil muwathaqah. Kata beliau rahimahullah, ini di antara tanda kerasnya hati-hati mereka Bani Israel, yaitu bahwasanya setiap perintah yang Allah perintahkan kepada mereka itu mereka mesti langgar, mesti mereka bermaksiat padanya. Maka mereka tidak mau menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan disumpah dulu, diambil dulu dari mereka perjanjian yang kokoh, baru mereka melakukannya, itu pun dengan keterpaksaan pada sebagian besar dari mereka Bani Israel. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah dan perjanjian yang kuat dari mereka? Untuk yang pertama disebutkan di sini apa? La ta'buduna illallah bi an tuwahhidullaha wa tufriduhu bil ibadah, agar kalian wahai Bani Israel mengesakan Allah, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan ini adalah kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah fondasi dari semua amalan-amalan. Tanpa fondasi ini, yakni keikhlasan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, maka akan sia-sia amalan-amalan yang lainnya, tidak bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadatullah disebutkan di awal kali dalam wasiat ini karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan hak Allah Subhanahu wa taala muqaddam ala huquqi al makhluq, lebih didahulukan daripada hak-hak para makhluk. Sehingga wasiat yang pertama yang Allah wasiatkan atas mereka adalah agar mengesakan Allah dalam ibadah. Ya. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua wasiatnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuamu, ibu dan bapakmu. Qala al-musannif rahimahullah, wa an tuhsinu lil walidaini, dan agar kalian hendaknya berbuat ihsan kepada kedua orang tua kalian. Dikatakan oleh al-imam al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, kata beliau, wa qarana Allahu azza wa jalla hadhihi al-ayah حق الوالدين بالتوحيد لأن النشأة الأولى من عند الله والنشأ الثاني وهو التربية من جهة الوالدين. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dalam ayat ini antara hak kedua orang tua dengan tauhid, yang itu hak Allah Subhanahu wa taala, karena an-nasha al-ula, kejadian yang pertama dari para hamba dari Allah, Allah yang menciptakan para hamba seluruhnya, kejadian pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasyul ula, sedangkan kejadian yang kedua yakni tarbiyah, pendidikan, baik itu pendidikan fisik mereka ataupun hati mereka dengan ilmu, itu dari kedua orang tua. Iya. Maka kata beliau rahimahullah, ولهذا قرن تعالى الشكر لهما بشكره, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayatnya menggandengkan antara perintah syukur kepada kedua orang tua dengan perintah syukur kepada Allah azza wa jalla, seperti dalam ayatnya anishkurli waliwalidayk ilayyal masir, pesannya wasiatnya Luqman kepada anaknya, anishkurli waliwalidayk, agar anaknya kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tuamu. Kata beliau, wal ihsan ilal walidaini muasyaratuhuma bil ma'ruf, berbuat baik kepada ibu bapak adalah dengan mempergauli keduanya dengan cara yang baik. Iya. Wat tawadhu'u lahumā, dan bersifat tawadhu', rendah hati di hadapan keduanya, baik dengan apa? Lisannya ataupun dengan apa? Dengan anggota tubuhnya, tidak menampakkan keangguhan di dalam berjalannya ataupun duduknya atau pandangannya. Wa imtithalu amrihima, dan juga melaksanakan perintah-perintahnya, selama perintah-perintahnya tidak apa? Bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak berisi maksiat kepada Allah azza wa jalla. Wa du'au bil maghfirah, dan mendoakan ampunan bagi mereka. Ba'da mamatiha, setelah mereka meninggal. Wa silati ahli wuddihima, dan menyambung hubungan silaturahim orang-orang dekatnya, karib kerabatnya, bahkan teman-teman orang tua kita juga diperintahkan untuk disambung. Itu diantara cara untuk kita berbakti kepada mereka, kedua orang tua kita sepeninggal mereka, mendoakan. Ini kata para ulama, mendoakan orang tua itu kebaikannya lebih besar daripada sedekah, daripada menghajikannya, daripada mengumrohkannya. Murah dan mudah, semua kita bisa berbakti kepada keduanya dengan doa ini. Sehingga ketika kita setiap kali mendoakan diri-diri kita di dalam sholat atau di luar sholat, maka doakanlah orang tua kita. Jangan lupakan apa? Jasa mereka. Ya. Kemudian kata beliau al-musannif rahimahullah, wali ashabil qarabah, dan juga berbuat baik kepada karib kerabat. Ya, karib kerabat. Siapa mereka? Ya, saudara-saudara ibu bapak kita. Iya, paman, bibi, siapa lagi? Iya. Masing-masing kita mengetahui siapa karib kerabat kita. Di antara mereka ada yang mahram, ada yang selain mahram. Jangan kita apa? Samakan. Yang mahram silahkan kita bersalaman dengannya, yang bukan mahram ya sekitar kita berbicara dengannya. Tidak apa? Bersalaman dengannya. Iya. Hati-hati, karena sebagian masyarakat ya terlalu luas menerapkan kerabat, sepupu kerabat, sehingga mereka saling berjabat tangan antara wanita dengan laki-laki. Ini kebablasan, salah, ada aturannya. Iya. Berbuat baik kepada mereka, ya bisa dengan harta yang kita bisa berikan kepada mereka ataupun apa saja yang mereka butuhkan, bahkan dengan nasihat, ya, hiburan yang mereka butuhkan ketika mereka ditimpa kesusahan, kesulitan, duka, musibah, ya. Kemudian walil aulad alladzina mata aba'uhum, juga berbuat baik kepada anak-anak yang telah meninggal bapak-bapak mereka, wahum duna bulughil hulum, dalam keadaan mereka belum baligh, yaitu anak-anak yatim yang mereka kehilangan bapak mereka, ya. Diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka, Bani Israel, dan juga kita diperintahkan dengan perintah yang sama dalam ayat yang lain nanti. Iya. Diperintahkan dengan perintah berbuat baik, menyantuni anak yatim, karena mereka sudah tidak lagi memiliki sosok yang mendidik mereka, menghidupi mereka, menjaga mereka, sehingga mereka adalah tempat ra'fah, tempat yang perlu kita berikan kepada mereka kelembutan, kasih sayang dan riayah dan juga penjagaan. Sungguh sangat beruntung mereka-mereka yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat ihsan kepada anak-anak yatim. Ya, dan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah sangat banyak yang menganjurkan dan mendorong untuk kita berbuat ihsan kepada mereka. Ya. Wal masakin, dan juga kepada orang-orang miskin. Al-miskin kalau disebutkan sendirian maka masuk di dalamnya al-faqir. Ya. Tapi kalau disebutkan dua-duanya dalam satu tempat, maka ada perbedaan. Ya, antara al-faqir dengan al-miskin. Ya, kata ulama kalau faqir itu lebih kurang kebutuhannya dari al-miskin, yaitu orang yang tidak bisa mendapatkan kebutuhannya atau mendapatkan cuma kurang dari separoh. Adapun apa miskin, ya bisa mendapatkan separohnya atau lebih tapi belum mencapai kecukupan. Sehingga yang lebih apa? Butuh adalah siapa? Al-fuqara. Tapi kalau disatukan al-fuqara-nya saja disebutkan atau al-masakin saja disebutkan, maka mencakupi dua-duanya. Ini juga sama, golongan yang perlu kita berikan perhatian. Kita santuni sebisa kita, semampu kita. Wa qulu lin-nasi husna. Kemudian di sini dikatakan dalam tafsirnya wa anta qulu lin-nasi athyabal kalam. Dan agar kalian hendaknya mengucapkan kepada manusia athyabal kalam, sebagus-bagus ucapan. Kalau kita misalkan dihadapkan kepada kita dua ucapan yang sama-sama ya sepertinya bagus, maka coba dipilih, diteliti lagi mana yang lebih bagus, maka itulah yang hendaknya kita pilih. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan, katakanlah kepada para hambaku hendaknya mereka mengucapkan ucapan yang terbaik. Apa alasannya? Inna syaitana yanzaghu bainahum, karena syaitan dengan sebab ucapan kita itu bisa menghasung manusia, menjadikan manusia satu sama lainnya benci, ya, menjauhi, ya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dengan ucapan dan penjelasan yang sangat bagus ketika menafsirkan ayat ini, wa qulu linnasi husna. Kata beliau, al-qaul al-hasan, ucapan yang baik itu mencakupi dua macam keadaan. Yashmalu al-hasan fi hayati, mencakupi kebagusan dalam caranya, penyampaiannya, di mana ucapan tadi disebutkan atau disampaikan dengan kelembutan, ya, dengan kesopanan, tidak ada padanya kekasaran dan kekakuan. Ini sisi yang pertama yang masuk dalam ayat tadi, wa qulu linnasi husna, hendaknya kalian berucap, berbicara kepada manusia dengan ucapan yang baik. Yang pertama, baik dalam hai'ahnya, caranya, dengan cara yang lembut, dengan bahasa yang sopan, tidak ada padanya apa kekakuan dan kekasaran. Wa fi ma'nahu, dan juga dalam maknanya, dalam kandungannya, yakni ucapan yang kita ucapkan isinya kebaikan, kemaslahatan, sesuatu yang menyenangkan saudara-saudara kita. Masuk di dalamnya juga ucapan yang baik adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu, mengucapkan salam. Bahkan sampai pun kita bertanya kepada saudara kita ketika kita berjumpa dengannya, kaifa haluk, kaifa asbahta, bagaimana beritamu, kabarmu di pagi hari ini, kaifa amsaita, bagaimana kabarmu, beritamu di sore ini, itu pun kebaikan. Kata seorang penyair, kaifa asbahta, kaifa amsaita, mimma yazra'ul wudda fi fuadil karimi. Ucapan kita yang kita ucapkan kepada saudara kita ketika bertemu dengannya, bagaimana beritamu di pagi hari ini, tentunya setelah salam, ya, kemudian apa, bagaimana beritamu di sore hari ini, itu diantara ucapan yang bisa menanam rasa cinta di hati-hati orang-orang yang mulia, sehingga jangan diremehkan. Dan kata beliau rahimahullah, lawan dari ucapan yang baik itu ada dua ternyata. Yang pertama, ucapan yang jelek ini haram untuk kita apa ucapkan, wajib kita tinggalkan karena itu dilarang. Dan yang kedua, ucapan yang tidak baik, tidak pula buruk, ucapannya sifatnya mungkin mubah. Maka kalau seperti ini, ya, yang lebih selamat ditinggalkan. Kata Nabi alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir apa? Falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Berarti ucapan yang sia-sia, enggak ada faedahnya, meskipun tidak jelek, ya ditinggalkan, dikurangi. Tapi kalau ucapan mubah tadi bisa mengantarkan kepada kebaikan, di mana bisa menghibur hati saudara kita yang mungkin sedang terkena kesusahan, kesulitan, duka, musibah, ya menjadi kebaikan. Jadi ada yang baik pada apa? Pada zatnya, seperti takbir, tahlil, ya, qiraatul Quran, al-amru bil ma'ruf. Ada yang dia baik pada ghoyahnya, pada akhirnya, ucapannya mubah. Seperti tadi kan, bagaimana kabarmu di pagi hari ini, mubah. Tapi ketika ini bisa menyenangkan dan menghibur hati saudara, saudara kita, maka menjadi apa? Khair, kebaikan. Ya, menjadi apa? Satu kebaikan. Ya. Kata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya, walamma kana al-insan la yas'u an-nas bi malih, dikarenakan manusia, kita semua tidak mungkin kita bisa membagikan kepada mereka harta benda kita, ya, yang kaya itu terbatas, ya kan, tidak semua bisa diberi, ya, kebaikan oleh dia, apalagi yang miskin, nggak bisa memberi apa-apa. Lantas bagaimana bagi kita yang tidak punya harta, miskin, kita ingin berbuat baik kepada manusia? Maka kata beliau, walamma kana al-insan la yas'u an-nas bi malih, dikarenakan manusia itu tidak mampu meluaskan hartanya kepada manusia, maka amara bi amrin yaqdir bihi alal ihsan, maka Allah perintahkan manusia dengan satu perintah yang kita semua bisa melakukannya kepada seluruh makhluk, ya, wa huwal ihsan bil qauli, yaitu berbuat ihsan dengan ucapan, ya, tadi dengan mengucapkan salam, dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang menyenangkan dan mengembirakan saudara kita. Ini semua kita bisa, itu pun sedekah. Kata Nabi alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thaliqin. Jangan sekali-kali engkau meremehkan, ya, kebaikan sekecil apapun, meskipun dengan engkau lemparkan kepada saudaramu ketika engkau berjumpa dengannya senyum. Ya, ini satu ibadah yang agung, dan mulia. Dan bisa jadi ini menjadi sebab masuknya seseorang dalam jannah, karena biasanya kebaikan itu kalau kecil diremehkan, dilupakan ya. Beda dengan halnya kalau apa kebaikannya besar, kadang suka kita ingat-ingat, itu yang menjadi apa kecilnya apa pahala ya. Fa yakunu fi dhimni dhalika an-nahyu 'anil kalami al-qabihi lin-nas. Ya. Maka di sela-sela itu kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ada larangan untuk kita mengucapkan ucapan yang buruk kepada manusia sampai pun kepada orang kafir. Ketika kita apa? Membantah mereka pun dengan cara yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan." Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Jadi Islam mengajarkan kemuliaan sampai pun kepada musuh-musuh. Tidak mentang-mentang yang dihadapi musuh kemudian bahasa yang kita pilih adalah bahasa-bahasa preman, bahasa-bahasa pasaran, bahasa-bahasa orang-orang rendahan. Tidak seperti itu Islam mengajarkannya kepada kita. Ya. Kemudian wasiat berikutnya, ma'adai sholati wa ita'i zakah, kemudian menunaikan as-shalah. Lafaz ayatnya adalah apa? Hah? Wa aqimus shalah, aqama yuqimu, bukan wa ada'us shalah, menunaikan salat tapi menegakkan salat. Ini lebih sempurna kandungannya iqamah daripada al-ada. Kalau al-ada sekedar mengerjakan. Kalau iqamah itu menegakkan apa? Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya, kekhusyuannya. Ini yang matlub yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita apa? Kerjakan dalam salat, yaitu al-iqamah. Iqamatu as-shalah. Juga kata beliau rahimahullah di sini, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Khususnya mereka-mereka yang memang memiliki harta yang sudah apa? Mencapai apa? Nisab dan juga masa haulnya. Thumma a'radtum. Ya, sebelum kita baca thumma a'radtum, kita baca ucapan yang sangat bagus dari Syekh Ibnu Rahman As-Sa'di rahimahullah. Ya. Kata beliau, poin-poin tadi yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dalam ayat yang ke-83 surat Al-Baqarah, kata beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, "Wa hadhihi syara'i' min usuliddin allati amara Allah biha fi kulli syari'ah." Syariat-syariat ini apa tadi? Ya, rinciannya yang pertama beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada siapa? Karib kerabat, kemudian anak-anak yatim, kemudian kepada siapa lagi? Al-masakin, menegakkan salat dan membayar zakat. Kata beliau rahimahullah, "Wa hadhihi syara'i'u min usuliddin." Syariat-syariat ini semua termasuk pokok-pokok agama. "Allati amarallahu biha fi kulli syariah," yang itu diperintahkan pada setiap syariat yang dibawa oleh setiap rasul, ada perintah-perintah tadi. Kenapa demikian? "Lishtimaliha 'alal masalihil 'amah," karena syariat-syariat tadi mencakupi kemaslahatan yang umum sifatnya. "Fi kulli zaman wa makan," di setiap zaman dan waktunya senantiasa berlaku, bermanfaat dan bermaslahat bagi para hamba. "Fala yadkhuluha nasakh," sehingga perintah-perintah syariat yang seperti ini tidak dikenai nasakh, tidak dihapuskan hukumnya. Ya. "Ka asliddin," sebagaimana pokok agama, seperti tentang hari kiamat, tentang kebangkitan, tentang Allah dan sifat-sifatnya. Ini tidak mungkin ada padanya nasakh, penghapusan hukum. Sama syariat terdahulu dengan yang terakhir ini boleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa li hadza amarna biha fi qawli," oleh karenanya Allah juga memerintahkan kepada kita kaum muslimin di dalam ayatnya, "wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a," sama setelahnya, hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Sesuatu pun. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya. "Wanasaba an ya'muruhum bi an yaqulu lin-nasi husna ba'dama amaruhum bil ihsan ilaihim bil fi'li fajama'a baina at-tarafay al ihsan al fi'li wal qawli." Ini di antara asrar rahasia yang sangat indah dari ayat ini yang mulia, di mana pada ayat yang pertama atau pada bagian yang pertama Allah perintahkan kepada kita untuk beramal dan beramal kebaikan, Setelah itu Allah perintahkan, Allah iringkan dengan perintah untuk berbuat, berucap dengan ucapan yang baik. Maka kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa nasaba an ya'muruhum bi an yaqulu lin-nasi husna. Setelah Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat ihsan kepada orang tua dan seterusnya, maka selaras dengan itu Allah perintahkan kepada mereka untuk mereka manusia mengucapkan ucapan yang baik. Ba'dama amarahum bil ihsan ilaihim bil fi'li, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk berbuat baik dengan perbuatan-perbuatan mereka. Fajama'a baina turafayil ihsan, sehingga ayat ini yang mulia mengumpulkan dua sisi kebaikan. Yang pertama kebaikan dengan perbuatan al fi'li, dan yang kedua kebaikan dengan al qauli, dengan ucapan. Ya. Kemudian kita kembali ke ucapannya Asy-Syarih atau Al-Mufassir rahimahullah. Thumma a'radtum, lantas bagaimana? Ya, sikap mereka orang-orang Yahudi Bani Israel menghadapi wasiat Allah yang mulia ini, wasiat yang ditekankan dengan sumpah dan juga dengan apa, perjanjian yang dikuatkan. Reaksi mereka adalah thumma a'radtum wa naqadtumul ahda, kemudian ternyata kalian berpaling dan melanggar janji kalian. Illa qalilan minkum thabata 'alaikum, kecuali sedikit saja dari kalian yang masih kokoh di atas perjanjian yang Allah ambil dari kalian, di antaranya Abdullah bin Salam dan selainnya, sedikit bisa dihitung kaum Yahudi yang mereka kokoh di atas perjanjiannya dengan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka-mereka ini yang kokoh di atas perjanjiannya dengan Allah, tatkala datang muncul cahaya Islam, diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka langsung beriman ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah bin Salam. Kemudian kalian berpaling dan melanggar janji kalian, wa antum mustamirruna fi iradikum, dan kalian terus-menerus dalam keberpalingan kalian. Di sini ya khitabnya ya kepada thumma tawallaitum, kepada anak keturunan Bani Israel. Ya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, al-khitab li mu'asiri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, arah pembicaraan ayat ini adalah kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi yang sezaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Wasnada ilaihim tawalliya aslafihim, kenapa disandarkan kepada mereka orang-orang Yahudi Madinah perbuatan nenek moyang mereka yang berpaling dari perjanjiannya dengan Allah? Karena idhum kulluhum bitilka sabil, karena ternyata anak keturunannya pun mengikuti jejak apa, nenek moyangnya, fi iradi manil haqqi mithlahum, dalam hal berpaling dari al-haq sebagaimana dulu siapa, nenek moyang mereka. Di sini dikatakan tawalla, berpaling dan membelakangi, bukan hanya berpaling. Ada at-tawalli yang dia berpaling, hanya berpaling saja, tapi hatinya dia masih terikat, ada keinginan, ada kecintaan, ini masih ada harapan untuk dia menerima dan mendapatkan hidayah. Tapi kalau dia sudah berpaling ya badannya dan hatinya pun berpaling, ya ini sulit diharapkan untuk dia apa, menerima kebenaran, kembali kepada al-haq ya. Kemudian ayatnya setelahnya, wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Ingatlah ketika kami telah mengambil dari kalian mitsaq, perjanjian yang dikuatkan agar kalian la tasfikuna dima'akum, tidak menumpahkan darah-darah kalian, ya ini sesama kalian, wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, lihat perjanjian berikutnya Allah ambil dari mereka. Wa idz akhadna mitsaqakum, ingatlah wahai kalian Bani Israel, orang-orang Yahudi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari kalian perjanjian yang kuat agar kalian tidak saling menumpahkan darah sesama kalian. Wala tukhriju anfusakum min diyarikum, dan janganlah kalian mengusir diri-diri kalian, yakni golongan kalian, sesama kalian dari negeri-negeri kalian. Thumma qarartum wa antum tashhadun, kemudian kalian pun mengikrarkannya, menetapkannya, dan kalian menjadi saksi atasnya. Ya. Thumma antum, lihat, thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum, kemudian setelah itu kalian membunuh diri-diri kalian, yakni saling membunuh satu sama lainnya. Mereka Bani Israel saling membunuh satu sama lainnya. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, dan kalian mengusir, mengeluarkan sekelompok dari golongan kalian sendiri dari negeri mereka. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan, bahkan kalian tolong-menolong untuk menyerang saudara-saudara kalian sendiri, dengan dosa dan penuh permusuhan. Nanti akan datang penjelasannya yang insyaallah akan lebih jelas. Wa iyatukum musaratu faduhum. Ya, apabila sebagian dari saudara kalian tadi yang ditangkap datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian menebusnya. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal mengusir mereka itu diharamkan atas mereka. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab, ya, sebagian isi kitab, dan mengkufuri sebagian yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, maka tidak ada balasan bagi siapa yang berbuat demikian kecuali kehinaan di kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila syaddil 'adzab, dan kelak di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari segala apa yang kalian lakukan. Kita baca penjelasannya di sini. Wadhkuru ya bani Israil hina akhadna 'alaikum 'ahdan mu'akkadan fit Tawrah. Ingatlah wahai bani Israil, ya, meskipun kisahnya tentang bani Israil, tetap di dalamnya ada apa? Faedah yang sangat bermanfaat bagi kita, di antaranya agar jangan sampai kita mengikuti jejak mereka. Ya, karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Ya, sungguh di antara kalian akan ada yang mengikuti jalan-jalan mereka. Dan Nabi juga melarang la tartakibu martakabatil yahud, jangan sekali kalian melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi, sehingga harus kita tahu apa saja kejelekan-kejelekan mereka, apa saja perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ya murkai atas mereka, ya, sehingga kita menjauhinya, waspada, mawas diri darinya. Kata Syarih rahimahullah, ingatlah wahai bani Israel, ketika kami telah mengambil dari kalian perjanjian yang dikuatkan di dalam At-Taurah. Yahrumu, isinya yahrumu safku ba'dikum dama ba'din, haram atas kalian untuk menumpahkan, ya, untuk sebagian kalian menumpahkan darah sebagian yang lain. Ini yang pertama. Larangan apa? Saling menumpahkan darah. Wa ikhraju ba'dikum ba'd, yang kedua, larangan untuk saling mengusir satu sama lainnya dari negerinya. Iya. Thumma ataraftum, nanti ada yang lain. Iya. Thumma ataraftum bidzalik, kemudian kalian mengakui itu. Wa antum tashhaduna ala sihhati, dan kalian menyaksikan kebenaran, ya, perjanjian ini dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma antum haula'i yaqtulu ba'dukum ba'dha. Lihat, kaum Yahudi biasa, ya, kebiasaan mereka suka melanggar perjanjian dengan Allah, padahal perjanjiannya sudah diambil dari mereka dengan kuat, ya. Kemudian kalian wahai bani Israel, yaqtulu ba'dukum ba'dha, sebagiannya membunuh sebagian yang lain. Dan ternyata terjadi di umat ini, iya kan? Sebagiannya membunuh sebagian yang lain, sebagiannya mengusir sebagian yang lain. Allah juga mengisyaratkan di dalam ayatnya, qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang maha mampu untuk menurunkan kepada kalian azab dari langit. Kata Rasul, ini berat, azab dari langit, hujan batu dan yang lainnya, ya. Atau azab dari bawah kalian, seperti ditenggelamkan dalam bumi, digoncang bumi kalian. Ini berat. Yang ketiganya, au yudhiqa, ya, qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a. Atau sebagiannya Allah timpakan kepada sebagian yang lain. Terjadi apa? Pembunuhan satu sama lain. Ini yang lebih ringan, kata Rasul alaihi wasallam. Ini juga akan terjadi. Ya, awalnya terjadi dengan sebab apa? Perpecahan hati-hati mereka, kemudian mereka ikuti hawa nafsu mereka sehingga terjadi peperangan, dan biasanya muaranya adalah kembali kepada perebutan dunia, ya, biasanya. Nah, sallallahu alaihi wasallam afiyah. Itu pun menimpa, terjadi di tengah-tengah umat Islam ini. Kata beliau rahimahullah, kita ulangi di sini, kemudian kalian wahai bani Israel, sebagiannya membunuh sebagian yang lain, mengusir sebagian yang lain dari negeri-negeri mereka. Wa yataqawwa kullu fariqin minkum ala ikhwanihi bil a'da'i baghyan wa adwa, dan masing-masingnya mencari kekuatan dari pihak yang lain untuk menyerang saudaranya dengan kezaliman dan perbuatan melampaui batas. Ya, nanti kita akan baca, ya, apa yang lebih jelas, ya, yang disebutkan oleh tafsir yang lain, di antaranya tafsir Ibnu Katsir. Wa ya'tukum musarafiyadil a'da, jika saudara kalian sesama Yahudi, sesama ahlu kitab, datang kepada kalian sebagai tawanan, fi adil a'da, di tangan musuhnya. Sa'aitum fi tahririhim, kalian berupaya menebus, membebaskan saudara kalian dengan membayar fidyah. Ma'a annahu muharramun 'alaikum ikhraju min diyarihim, padahal sudah diharamkan atas kalian mengeluarkan, mengusir saudara-saudara kalian. Tapi ketika saudara-saudara kalian ditangkap, kalian berupaya menebusnya. Tapi kalian sendiri yang mengusirnya. Iya. Ma aqbaha ma taf'aluna hina tu'minuna bi ba'dil min bi ba'di ahkamit Taurah, alangkah buruknya apa yang kalian perbuat ketika kalian beriman kepada sebagian hukum-hukum Taurat, wa takfuruna bi ba'dihha, dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Falaisa jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan perbuatan demikian kecuali kehinaan dan dibongkarnya keburukan dia di dunia. Wa fadhihatun fid dunya, wa fadhihatan fid dunya, wa yaumal qiyamati yuradduna ila yuradduhu Allahu ila afdhal adzabi, dan kelak di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat dahsyat, finnar, dalam neraka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidaklah lalai dari apa yang mereka perbuat. Kita baca penjelasan yang lebih jelas tentang ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, yaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, munkiran 'alal yahudi, mengingkari kaum Yahudi, alladzina kanu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, yang dahulu mereka ya ada di zaman Rasul di Madinah. وَمَا كَانُوا يُعَانُونَهُ مِنَ الْقِتَالِ مَا الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ, dan apa yang mereka jalani selama ini dari peperangan bersama Al-Aus wal-Khazraj. وَذَلِكَ أَنَّ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجِ وَهُمُ الْأَنصَارِ كَانُوا فِي الْجَهِلِيَّةِ عُبَّادَ أَصْنَامٍ, yang demikian karena suku Aus dan suku Khazraj, dan mereka semua suku Aus dan suku Khazraj adalah kaum Ansar. Kanu fi al-jahiliyah ubada asnam, mereka dahulu ya suku Aus dan suku Khazraj adalah para penyembah berhala sebelum apa? Datang Islam, sebelum datang dakwah Nabi alaihi wasallam. Jadi senantiasa suku Aus dan Khazraj ini berperang. Wa kanat bainahum hurubun katsirah, bahkan antara keduanya ini al-Aus, suku Aus dan Khazraj, itu ada peperangan yang berkepanjangan ratusan tahun, tidak berhenti-berhenti. Ya. Wa kanat yahudul madinati thalathata qabail, dan kita tahu ya banyak di antara mereka orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, dan mereka kaum Yahudi ketika itu terbagi kepada tiga kabilah. Ya, kabilah yang pertama dari kabilah Yahudi adalah Banu Qainuqa. Ya, yang kedua Banu Al-Nadhir. Ini Banu Qainuqa dan Banu Nadir adalah hulafaul Khazraj, bersekutu dengan Khazraj. Jadi Banu Qainuqa dan Banu Nadir bersekutu dengan siapa? Kaum ya suku Khazraj. Sedangkan Banu Quraidah ini hulafaul Aus, bersekutunya dengan Aus. Perpecah kaum Yahudinya. Yang satu ya bersama siapa? Suku Khazraj, seperti Banu siapa? Qainuqa dan Banu An-Nadir, dan yang lain Banu Quraidah bersekutu dengan suku Aus. Ya. فَكَانَتِ الْحَرْبُ إِذَا نَشِبَتْ بَيْنَهُمْ قَاتَلَ كُلُّ فَرِيقٍ مَعَ حُلَفَائِهِ, dan peperangan apabila sudah membara berkobar di tengah-tengah mereka, maka قَاتَلَ كُلُّ فَرِيقٍ مَعَ حُلَفَائِهِ, masing-masing dari suku Yahudi tadi tentunya berperang bersama sekutunya, iya kan, membela sekutunya. Mereka Bani Qainuqa dan Banu Nadir berperang bersama siapa? Khazraj, melawan siapa? Aus. Yang bersama Aus ada siapa? Kaum Yahudi juga di tengah-tengahnya. Kemudian Banu Qairudah, Banu Quraidah yang bersekutu dengan Aus memerangi siapa? Al-Khazraj, dan bersama Al-Khazraj ada orang-orang Yahudi juga. Iya. Fayaqtulu al-yahudiyu a'da'ah, sehingga orang Yahudi membunuh musuhnya. Dan bisa jadi yang terbunuh adalah saudaranya sendiri, orang Yahudi. Dan itu terjadi banyak. Wa qad yuqtalu al-yahudiyu al-akhar min al-fariq al-akhar, terkadang terbunuh satu Yahudi dari satu kelompok oleh Yahudi dari kelompok yang lain. Ini kan wadzalika haramun 'alaihim fi dinihim wa nassi kitabihim, yang seperti ini telah diharamkan atas mereka di dalam agama mereka dan dengan nas kitab Taurat mereka. Ada tercantum di dalamnya bahwasanya haram bagi mereka untuk satu sama lainnya apa? Saling membunuh. Tapi terjadi dalam peperangan ini, iya, antar dua sekutu ini saling membunuh kaum Yahudi satu sama lainnya. wa yukhrijunahum min buyutihim wa yanhabuna ma fiha minal athathi wal amti'ati wal amwal, dan mereka mengusir yang lainnya dari rumah-rumah mereka, merampas isi rumahnya dari perkakas, perlengkapan dan harta bendanya. Thumma idza wad'atil harbu awzaruha, kemudian ketika perang telah reda, telah usai, istafakku al-asara minal fariqil maghlub, mereka yang menang ini ya berupaya menebus saudara-saudaranya yang tertawan dari pihak yang kalah. Tentunya yang kalah kan banyak yang menjadi tawanan, ya ditebus oleh saudara-saudaranya, apakah itu musuh dia ataupun lawan dia, karena ini ada perintahnya dalam At-Taurah, ditebus mereka dengan harta. Ya, paham ini? Ketika perang telah reda, ya mereka berupaya menebus saudara-saudaranya yang ada pada kelompok yang terkalahkan. Itu kan yang tertangkap kan, yang terkalahkan biasanya kan menjadi tawanan orang-orang Yahudi, menjadi tawanan orang-orang Aus atau Khazraj. Kalau yang menang siapa? Khazraj, berarti banyak ya orang-orang Yahudi yang ditawan oleh Khazraj. Maka mereka orang-orang Yahudi menebus, semuanya ikut menebus, baik orang-orang Yahudi yang menjadi musuh bagi Khazraj ataupun yang bersama Khazraj, menebus, karena itu ada perintahnya dalam kitab mereka. Iya. Amalan bi hukmi at-Taurah, dalam rangka mengamalkan kitab Taurah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya peringatkan mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian mengimani sebagian isi kitab dan mengkufuri sebagian yang lain? Apa sebagian syarat kitab Taurah yang mereka kufuri? Larangan untuk apa? Membunuh saudaranya. Larangan untuk apa? Mengusir saudaranya. Larangan untuk, ada lagi sebutkan oleh ahli tafsir yang lain, larangan untuk tolong-menolong, menyerang apa? Saudaranya. Mereka mengimani satu dari empat tadi, apa? Yang dimani? Perintah untuk apa? Menebus saudaranya ketika saudaranya disandra, ditawan. Jadi tiga dikufuri, satu diimani. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian akan beriman kepada sebagian isi kitab dan mengkufuri sebagian yang lain? Oleh karenanya Allah taala berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqakum ila akhirih." Panjang di sini, ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, lihat, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Tidak ada balasan bagi mereka-mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi kecuali khizyun fid dunya, lihat, kehinaan di dunia. Di mana mereka Bani Quraidah Allah timpakan kehinaan di dunia dengan Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka, ya Bani Quraidah ini diserang oleh Rasul dan pasukannya, kemudian dibunuh. Ya, dibunuh para pejuangnya dan orang-orang yang remaja yang sudah dia mampu berperang, dan kaum wanitanya, anak-anaknya dijadikan tawanan. Sedangkan Bani Qainuqa dan yang lainnya itu diusir ya ke negeri yang jauh, di negeri Syam, ke Ariha, ke Adri'at. Kehinaan di dunia mereka apa? Rasakan. Siapa? Bani Israel, Yahudi. Ya, karena sebab apa? Mereka mengimani sebagian Alkitab dan mengkufuri sebagian yang lain. Jadi Bani Quraidah mereka apa? Habis, dipenggal kepalanya, kecuali yang wanita dan anak-anaknya menjadi tawanan. Sedangkan yang lain, Bani Nadir dan Bani Qainuqa, itu diusir dari negerinya, dari rumahnya, ke negeri yang jauh. Ini kehinaan, kerendahan di dunia sebelum di akhirat kelak. Mungkin ini yang bisa kita bacakan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallah bihamdik. Shadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.